Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pertemuan kita dalam memahami agama ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada min muskilatis syabab, beberapa problematika remaja. Ya. Ya, ini merupakan nasihat penting bagi para pemuda dan remaja, di mana para pemuda ini memiliki beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki kalau ingin menjadi pemuda yang mustaqim, ya, pemuda yang lurus di dalam menjalankan agamanya. Dan kita telah sampai kepada poin yang ke-16, ya. Maka kita masuk poin yang ke-17. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara sifat-sifat syababun mustaqim, pemuda yang lurus, adalah syababun yaqulu sidqa wa yaqbalu sidqa. Syabab, pemuda atau remaja yang selalu mengucapkan dengan ucapan yang jujur. Ya, dan selalu menerima na'am, kebenaran. Ya, dia berucap selalu di atas kejujuran, dan dia selalu menerima kebaikan-kebaikan dengan kejujuran pula. Ya, berucap dengan ucapan yang jujur, menerima kebaikan juga dengan kejujuran. Lianna sidqa yahdi ilal birri, kata muallif, karena jujur akan membimbing kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan akan membimbing ke dalam jannah, ke dalam surga. Wala yazalu rajulu, dan terus menerus seorang, na'am, seorang itu terus melakukan apa? Kejujuran. Sehingga apa? Wa yataharra sidqa, dia berusaha untuk selalu bersikap jujur dalam berucap dan berbuat. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang jujur. Jujur maknanya, kata Syekh Utsaimin, adalah mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Jujur itu adalah mengkhabarkan suatu perkara sesuai dengan kenyataan. Sehingga pemuda yang jujur adalah pemuda yang mengaku dirinya muslim, maka ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Pemuda yang jujur berarti pemuda yang selalu mencocokkan dirinya antara ucapan dan perbuatannya. itulah pemuda yang jujur. Dan pemuda yang jujur atau pemuda yang selalu berusaha menjaga dirinya bersikap jujur di dalam menjalankan agama, maka barakallahu fikum, sesungguhnya siddiq atau jujur ini perkara yang sangat tinggi kedudukannya. Orang yang siddiq itu sangat tinggi kedudukannya. Sampai Allah menyatakan dalam surat An-Nisa 69, "Wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dalam surat An-Nisa 69 Allah mengkhabarkan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka itulah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Baik dari kalangan para nabi wasiddiqin. Ya. Siddiqin adalah orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan orang-orang saleh. Maka siddiqin sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang saleh. Ya, kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam ini. Sosok manusia yang selalu membenarkan dan membuktikan antara ucapan dan perbuatan, membenarkan kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemuda atau remaja ketika mereka bisa jujur, kedudukannya disebutkan oleh Allah kalau mereka orang-orang yang jujur. Ketahuilah kejujuran ini kedudukannya sangat tinggi. Didudukan oleh Allah dalam surat An-Nisa urutan kedua setelah para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin, baru apa? Syuhada, baru kemudian apa? Shalihin. Berarti kedudukannya sangat tinggi. Ya. Sehingga barakallahu fikum, wanita yang siddiqah, wanita yang siddiqah juga ada. Atau pemudi, seorang remaja putri yang siddiqah. Ini juga dituntut, bukan hanya laki-lakinya. Lihatlah Maryam. Ibunya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Ibunya Isa alaihi salam yaitu Maryam. Ternyata juga adalah wanita yang siddiqah. Ya. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Allah mengkhabarkan dalam surat Al-Maidah 75. Tidak lain Al-Masih Isa putranya Maryam kecuali rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah lewat sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya, siapa ibunya? Ibunya Isa alaihi salam itu Maryam adalah siddiqah, wanita yang jujur. Ya, wanita yang jujur di dalam beriman. Wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri dari laki-laki yang berbuat jahat kepadanya. Tidak seperti yang diceritakan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Maryam itu apa? Melahirkan Isa alaihissalam itu hasil dari perzinaan dengan penggembala apa? Kambing. Kambing. Ini tidak benar. Berita seperti itu tidak benar. Tidak benar kalau Nabi Isa alaihissalam itu hasil perzinaan dengan penggembala kambing. seperti tuduhan orang Yahudi, tapi beliau adalah wanita yang siddiqah. Dan Allah ceritakan tentang kisah tentang Maryam, ternyata dia bukan pezina, ya. Ternyata dia adalah wanita yang salihah. Ya Allah tiupkan roh kepadanya. Oleh karena itu, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, di sini menunjukkan para remaja putri juga harus berusaha bagaimana menjadi wanita yang jujur, menjaga keimanan, menjaga keyakinan, ya, seperti Nabi, siapa ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya, kejujuran di dalam beriman, walaupun godaan banyak, tapi hati harus selalu apa, menjaga diri. Lihatlah kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang tampan, ya, pemuda yang tampan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hidup di dalam keluarga yakni keluarga Al-Aziz, ya, salah satu di antara pembesar kerajaan Mesir, maka bersamanya ada seorang wanita. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan tak kala Nabi Yusuf sudah cukup dewasa, yakni Nabi Yusuf yang dipelihara oleh pembesar Raja Mesir tadi, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Kada wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Nabi Yusuf sudah mulai tumbuh dewasa, ya, Allah berikan ilmu dan hikmah, maka tiba-tiba dikisahkan di dalam ayat Yusuf ayat 23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dan wanita itu, yakni Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf alaihissalam dan ingin menundukkan dirinya. Ya, wanita itu menggoda. Bukan Yusuf yang menggoda, tapi siapa? Wanitanya. Wanita yang goda. Biasanya kalau yang sering terjadi apa? Laki-laki biasanya. Iya, laki-laki yang menggoda. Tapi ini tidak. Justru kata Allah, wanita itu menggoda dan ingin menguasai dirinya Yusuf alaihissalam. Maka kemudian kata Allah, Wa ghalaqatil abwaba. Dan wanita itu pun menutup pintu-pintu. Pintu-pintu rumahnya ditutup, ya. Waqalat haitalak. Setelah pintu ditutup, seraya berkata, marilah ke sini, ya. Haitalak. Marilah ke sini, wahai Yusuf. Ya, perhatikan. Wanita membujuk, merayu seorang laki-laki. Pemuda. Ini bukan laki-laki, tok pemuda. Remaja, ya. Adalah masa remaja itu masa-masa yang sedang tumbuh, ya. Ya. Tapi masya Allah, Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana matwaya. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala sesungguhnya. Naam, bahwasanya Rabbku adalah sebaik-baik tempat untuk aku berlindung kepadanya. Ya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Saya ulangi, sesungguhnya Tuanku, engkau telah berbuat banyak kebaikan kepadaku. Ya, diingatkan. Karena orang ini, wanita ini telah banyak membantu Nabi Yusuf alaihissalam. kok sampai mengajak sesuatu yang tidak pantas diberikan. Innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Masya Allah, Nabi Yusuf alaihissalam pemuda yang jujur. Dia berlindung diri, mohon penjagaan diri dari segala godaan-godaan yang akan merusak keimanannya, akan merusak kejujurannya dalam menghamba kepada Allah. Kadzalika linasrifa anhu su, maka Allah pun kisahkan pada ayat 23, dan demikianlah kami palingkan Yusuf alaihissalam dari kejelekan, wal fahsya, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, hamba-hamba yang ikhlas, jujur di dalam beriman. Ma'asyiral muslimin, para remaja sekalian, para pemudi sekalian, semua ini menunjukkan bahwa kejujuran itu penting, ya, di dalam beriman kepada Allah. Maka pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang lurus tadi, adalah selalu jujur di dalam beriman kepada Allah. Kalau dia mampu bersikap jujur walaupun godaan banyak, ya, nanti di hari kiamat disebutkan oleh Allah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah warajulun da'atuhum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki mansabin wa jamalin, punya kedudukan dan memiliki kecantikan, sudah kaya, cantik lagi ngajak kepada dia. Tapi ketika diajak, dia mengatakan, ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah. Inilah sifat seorang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kejujuran di dalam beriman akan menolong seorang di hari kiamat nanti. Maka para remaja harus pandai-pandai menjaga diri, buktikan bahwa kita adalah remaja muslim, remaja muslimah. Jangan sampai bermudah-mudah dalam urusan dosa, karena ini bisa menjadi sebab merusak, akan mengurangi keimanan, dan bisa jadi kita barakallahu fikum sebagai seorang yang jujur seharusnya menjaga diri dari segala hal yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinan kita. Yang ke-18. Ya. 18? Iya, benar. Syababun mustaqim, yang ke-18 kata muallif adalah syababun yuhibbu al-khayra li'amatil muslimin. Pemuda yang mustaqim itu pemuda yang mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Ya. Li'annahu yu'minu biqaulin nabi. Karena pemuda itu atau pemuda itu beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Saya ulangi. Pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Kenapa dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin? Karena pemuda tersebut, remaja tersebut mengimani sabda beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas ibni Malik. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Ya, salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, Muslim dalam Kitabul Iman. Ya, sehingga para pendengar sekalian, para remaja yang kami hormati dan kami cintai, para pemuda yang merupakan harapan masa depan umat Islam, ya, mereka adalah pemuda yang seharusnya memiliki sikap mencintai nasib-nasib dirinya dan nasib-nasib saudaranya, sehingga dia tidak senang kejelekan menimpa orang lain. Sebagaimana dia juga tidak senang ada kejelekan menimpa dirinya. Dia akan senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Dan dia akan merasa sedih ketika nasib kaum muslimin dalam kondisi mendapatkan segala bentuk musibah dan ujian. Ya. Dan ini merupakan bagian daripada keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mencintai saudaranya seiman ini adalah bagian yang akan menyempurnakan keimanan. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah memasukkan bab hadis ini dalam bab minal iman. Termasuk di antara keimanan. Ayuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, para sahabat dan para tabi'in dan para ulama-ulama dahulu, mereka adalah sosok-sosok teladan yang sangat mencintai kaum muslimin. Sampai dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tarjumanil Quran, penafsir Quran. Beliau menyatakan dengan sebuah kalimat yang bagus, bukti bahwa dia mencintai kaum muslimin. Inni la'amurru 'alal ayati min kitabillah. Sesungguhnya aku melewati ayat dari kitabullah. Jika beliau baca ayat, dia lewat beberapa ayat yang dia baca. Fa'uwaddu an fa'uwaddu anna nasa kullahum ya'lamuna minha ma'a'lamu. Aku senang kalau manusia seluruhnya mereka itu mengetahui apa yang aku ketahui. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau amat sangat sayang kepada seluruh manusia sampai-sampai setiap kali dia baca ayat, ingin agar seluruh manusia itu mengetahui apa yang dia baca, apa yang dia pahami dari ayat tersebut. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 115. Sudahkah para remaja hari ini, ya, ikut menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam? Dia bikin buletin, ya. Isinya apa buletin tersebut? Artikel maksudnya. Artikel ilmiah disebarkan. Eh? Nah, ini pemuda yang mencintai kebaikan kaum muslimin. Dia punya rekaman kaset taklim ilmiah yang berfaedah. Dia perbanyak, ya. Dia perbanyak, lalu disebagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini namanya pemuda yang mustaqim, ya. Atau dia barangkali punya waktu, kesempatan, dia memperjuangkan bagaimana kebaikan-kebaikan ilmu ini sampai kepada kaum muslimin. Itulah pemuda yang mustaqim. Lain halnya dengan pemuda yang tidak mustaqim, ya, yang disebarkan malah apa? CD-CD apa? CD-CD yang tidak benar, ya. Iya, yes. Tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton, dikirimkan ke temannya lewat HP. Kirimin temannya. Nih, jangan sampai ketinggalan ini. Ada apa namanya? ada sesuatu yang baru. Nah, padahal barangkali yang dikirimkan itu adalah rekaman atau gambar-gambar yang tidak layak ditonton. Ya, ini bukan pemuda yang mustaqim namanya. Tapi dia mencintai kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga itulah sikap para salaf, mencintai saudaranya. Karena memang seorang mukmin, pemuda satu dengan pemuda yang lain, remaja yang satu dengan yang lain, seorang mukmin itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu tubuh. Ya, taral mukminin fitawadihim wa tarahumihim mislul jasad. Gambaran orang mukmin, kamu lihat orang-orang mukmin di dalam saling mencintai dan saling menyayangi itu seperti tubuh. Idzastaka minhu adwun tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal huma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah satu anggota tubuh mengaduh, mendapatkan sakit, ya, maka seluruh jasad itu merasakan tidak bisa tidur dan demam. Ya, satu tubuh, ya, satu bagian anggota tubuh sakit, anggota tubuh yang lain ikut merasakan demam, tidak bisa tidur. Ya, itu adalah gambaran sikap seorang mukmin. Maka pemuda, ya, remaja yang mustaqim, mereka mencintai teman-temannya, diajak kepada kebaikan. Jangan malah diajaknya kemana? Hah? Bikin klub. Ternyata klub apa? Klub yang tidak di atas kebaikan. Klub teler misalnya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Temennya masih kecil diajak-ajak. Ayo ikut grup saya. Hanya nongkrong di perapatan terus apa? Mabok. Mabok. Nah ini pemuda harapan apa ini? Ini tidak benar, ya. Pemuda yang baik mengarahkan kepada kebaikan, bukan membuat perkara-perkara yang justru merusak agamanya. Tidak sholat ditegur, sholat belum, ya. Sudah bisa sholat belum, ya. Jangan malah dibawa kepada sebuah klub yang malah tidak pernah apa? Sholat. Sholat, ya. Kerjanya cuma apa namanya? Berhura-hura. Ya, tidak kenal waktu, tidak kenal yang namanya agama. Ini pemuda yang tidak mustaqim. Tapi dia akan mencintai kalau temannya itu tidak mengenal agama ini, dan dia bersedih karena saudaranya itu, temannya tadi tidak mengenal kebaikan. Ini diantara poin yang penting yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, poin yang ke-18, dan semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah poin berikutnya dari sifat-sifat sababun mustaqim. Saya mohon maaf bila mana ada salah dan kurang ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.